Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh amma ba'd ikhwati billah rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan malam hari ini kita akan kembali melanjutkan kajian kita pada kitab Riyadhus Shalihin karya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Pembahasan kita masih dalam Kitabul Jihad, bab tentang keutamaan jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kali ini memasuki hadis yang ke-54 atau di sini nomor 1338. Qala rahimahullahu ta'ala, kita mulai dari hadis tersebut. Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala mengatakan wa anna Abi Yahya Hurayim bin Fatik radhiyallahu ta'ala anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam man anfaqa nafaqatan fi sabilillah kutiba lahu sab'u mi'ati dhi'fin. Rawahu Tirmidzi wa qala hadisun hasanun. Diriwayatkan dari Abu Yahya Hurayim bin Fatik, semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridainya, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam bersabda, barang siapa yang menginfakan sesuatu di jalan Allah maka akan dicatat untuknya kebaikan 700 kali lipat. Hadis riwayat Tirmidzi. Beliau mengatakan hadis ini hadis hasan. Di dalam hadis ini, sebagaimana yang bisa langsung kita pahami, Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menerangkan tentang keutamaan berinfak di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan sesuatu apa saja, tidak selalu berupa harta, termasuk di dalamnya bahan makanan, persenjataan, pakaian yang bisa digunakan dalam jihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Intinya siapapun yang memberikan sesuatu untuk diinfakkan di jalan Allah maka akan dicatat baginya 700 kali lipat kebaikan. Dan memang di dalam Islam kebaikan itu selalu dilipat gandakan. Satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10 kebaikan hingga 700 kali lipat dan hingga berlipat-lipat banyaknya. Nah, ini keutamaan yang luar biasa ya. Dan sekaligus menjelaskan kepada kita bahwa banyak sekali amalan di dalam Islam yang secara kemudahan untuk mengerjakannya itu nampak jelas atau bisa dikatakan ringan, tetapi pahalanya besar. Satu di antaranya adalah ini, berinfak di jalan Allah, memberikan sesuatu yang dapat digunakan untuk berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa an Abi Sa'id radhiyallahu ta'ala anhu. Berikutnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu ta'ala anhu qala, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin yasumu yawman fi sabilillah illa ba'adallahu bidzalikal yawm wajhahu 'anin nari 70 kharifan." Muttafaqun alaih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidaklah seorang hamba berpuasa satu hari di jalan Allah subhanahu wa ta'ala melainkan Allah akan jauhkan wajahnya atau dirinya dengan puasa satu hari tersebut dari api neraka 70 kharifan, sejauh perjalanan yang dilakukan selama 70 tahun. Puasanya cuma satu hari, tapi jika itu dilakukan di jalan Allah, sedang berjihad membela agama Allah subhanahu wa ta'ala, pahalanya begitu besar. Allah akan jauhkan si pelakunya dengan api neraka sejauh perjalanan selama 70 tahun. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian wa an Abi Umamah radhiyallahu taala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, beliau bersabda, "Man shoma yauman fi sabilillah," barang siapa yang berpuasa satu hari di jalan Allah, "ja'alallahu bainahu wa bainan nari khandaqan," maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membuatkan antara dirinya dengan api neraka khandaqan, sebuah parit, "kama bainas sama'i wal ardh," yang luasnya atau jaraknya itu sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Rawahu Tirmidzi, hadis riwayat Tirmidzi, waqala, dan beliau mengatakan, "Hadisun hasanun sahih." Hadis ini hadis hasan sahih. Dua hadis, hadis ini dan sebelumnya, sama-sama menjelaskan soal keutamaan berpuasa walau satu hari yang dilakukan di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau hadis yang sebelumnya, keutamaannya adalah Allah akan menjauhkan si pelakunya dengan api neraka sejauh perjalanan yang dilakukan selama 70 tahun. Sedangkan yang ini, Allah akan jadikan atau Allah akan buat antara si pelakunya dengan api neraka sebuah parit yang jaraknya sebagaimana jarak antara langit dan bumi. Nah, qala wa an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, kemudian berikutnya diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bi ghazwin mata ala syu'batin minan nifaq." Rawahu Muslimun. Barang siapa yang meninggal dunia dan belum berperang dan tidak terbetik dirinya untuk turut serta berperang di jalan Allah, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Ya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini hadis yang mengingatkan kepada kita tentang betapa pentingnya memiliki niat atau keinginan untuk berjihad membela agama Allah Subhanahu wa taala. Dengan apapun, dengan jiwa maupun dengan harta benda, dengan apa yang kita bisa. Nah, celaka kalau seandainya gak pernah terbetik dalam hati kita keinginan untuk membela agama Allah dengan tenaga sekalipun. Celaka kalau seandainya gak ada niatan sama sekali dalam diri kita untuk terlibat dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi SAW mengatakan barang siapa yang mati dalam keadaan berperang atau gak terbetik sama sekali dalam dirinya keinginan untuk berperang membela agama Allah, dia akan mati di atas satu cabang kemunafikan. Kenapa dikatakan mati di atas satu cabang kemunafikan? Karena orang-orang yang dalam dirinya ada penyakit nifak adalah orang-orang yang sangat anti untuk berjihad, malas membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang yang dikatakan jubana, penakut, orang-orang yang saat dalam situasi aman mereka bersama dengan kaum mukminin, tapi saat ada seruan untuk berjihad mereka lari meninggalkan kaum mukminin. Maka siapa saja yang gak ada keinginan sama sekali, gak punya niat sama sekali untuk membela agama Allah, gak ada keinginan untuk turut serta berperang membela agama Allah, kalau mati, maka dia mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Sebagaimana iman memiliki cabang, maka nifak, kemunafikan juga punya cabang. Ya. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Qala wa an Jabirin radhiyallahu ta'ala anhu qala. Berikutnya diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, beliau mengatakan kunna ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam fi ghazatin, kami pernah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah peperangan. Faqala, kemudian kata Nabi, inna bil madinati la rijalan, sesungguhnya di kota Madinah ini ada banyak orang, masirtum masiran, tidaklah kalian menempuh suatu perjalanan, wala qata'tum wadiyan, tidak pula memasuki sebuah lembah, illa kanu ma'akum, melainkan mereka ada bersama dengan kalian. Nanti akan disebutkan dalam riwayat lain, yang dimaksud ada bersama dengan kalian itu dalam hal pahala. Habasahumul marad, sakitlah yang menghalangi mereka untuk turut serta. Artinya seandainya bukan karena sakit, mereka akan ikut bergabung saat ini, kata Nabi. Tapi karena mereka sakit, mereka tertahan. Makanya walaupun mereka tinggal di rumah-rumahnya, tidaklah kalian melewati sebuah atau menempuh sebuah perjalanan, melewati sebuah lembah, melainkan mereka ada bersama dengan kalian. Wa fi riwayatin habasahumul udhur, dalam riwayat lain disebutkan ada uzur yang mencegah mereka untuk turut serta. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, illa syarakukum fil ajr, melainkan mereka berserikat bersama dengan kalian dalam hal pahala. Rawahul Bukhari min riwayati Anas, hadis riwayat Bukhari dari jalur Anas. Warawahu Muslim min riwayati Jabir, dan diriwayatkan oleh Imam Muslim dari riwayat Jabir wal lafdhu lahu, dan lafadznya milik Imam Muslim. Nah, hadis ini juga sama mengingatkan kepada kita tentang pentingnya memiliki niat untuk berjihad. Dan bukan hanya niat untuk jihad saja, tapi juga niat untuk bisa melakukan kebaikan. Sebab niat untuk bisa melakukan kebaikan itu sudah dicatat sebagai sebuah kebaikan, sekalipun ada uzur yang menghalangi untuk bisa mengerjakannya. Nabi mengatakan, man hamma bihasanatin falam ya'malha katabahallahu indahu hasanatan kamilatan. Barang siapa yang punya tekad melakukan satu kebaikan tapi dia tidak bisa mengerjakannya, mungkin karena sakit atau karena ada uzur yang lain, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencatatnya, mencatat niat tersebut di sisinya sebagai satu kebaikan yang sempurna. Makanya di sini Nabi SAW wajar mengatakan, di kota Madinah ini ada banyak orang yang kalau kalian menempuh suatu perjalanan untuk jihad, melewati sebuah lembah untuk jihad, mereka ada bersama dengan kalian. Sekalipun sekarang ini tidak turut serta. Kenapa? Karena sakit yang menghalangi mereka, ada uzur yang menghalangi mereka. Ya, jadi sekali lagi penting punya niat yang baik. Tanamkan selalu niat, keinginan, tekad kuat untuk mengerjakan hal-hal yang baik. Kalau sampai bisa kita kerjakan, dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pahalanya. Ya, Allah akan catat menjadi 10 kali kebaikan, hingga 700 kali kebaikan, hingga berlipat-lipat kebaikan banyaknya. Kalaupun tidak bisa mengerjakannya karena suatu udzur, Allah akan tetap mencatatnya sebagai sebuah kebaikan yang sempurna. Beda dengan keinginan atau niat yang jelek. Kalau kita punya keinginan, niat yang jelek, mengerjakan sesuatu yang mengandung unsur kejelekan, pelanggaran kepada Allah, ya, kalaupun kita tidak mengerjakannya, sudah dicatat sebagai satu kejelekan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, innamal a'malu binniyat, semua amal itu sangat bergantung dan kembali kepada niat. Jadi niatlah yang melatar belakangi adanya sebuah perbuatan. Nah, kalau perbuatan itu perbuatan jelek, maka yang menjadi pendorongnya adalah niat yang jelek. Nah, kalau perbuatan itu perbuatan yang baik, maka insya Allah yang mendorongnya adalah niat yang baik. Tapi niat yang baik tidak bisa merubah perbuatan yang jelek menjadi baik. Perbuatan yang jelek tetaplah jelek, sekalipun didasari oleh niat yang baik. Tetapi perbuatan yang baik akan menjadi sesuatu yang bernilai manakala didasari oleh niat yang baik. Kalaupun banyak kebaikan yang kita kerjakan, kalau ternyata niatnya tidak baik, maka tidak berbuah apa-apa. Ya. Misalnya ada riya, ada sum'ah, ada keinginan-keinginan yang sifatnya duniawi, percuma. Jadi penting memiliki niat yang baik agar kita mendapatkan pahala. Ya. Qala wa an Abi Musa radhiyallahu taala anhu. Kemudian diriwayatkan dari sahabat Abu Musa radhiyallahu taala anhu. Anna Arabiyan atan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala. seorang A'rabi datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kemudian ia bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ar-rajulu yuqatilu lil maghnami." Ada orang yang berperang dengan niatan bisa merampas harta atau mengambil harta rampasan perang. Warrajulu yuqatilu liyuzkara. Ada juga orang berperang karena ingin disebut-sebut namanya. Warrajulu yuqatilu liyura makanuhu. Ada juga orang yang berperang karena ingin dilihat kedudukannya. Wa fi riwayatin yuqalu syaja'atan. Dalam riwayat lain ada yang berperang karena ingin menampakkan keberaniannya. Wa yuqalu hamiyatan. Ada juga yang berperang karena mempertahankan nama keluarganya, nama bangsanya, nama kabilahnya dan semisalnya. Ya. Nasionalisme. Wa fi riwayatin, dalam riwayat lain, wa yuqatilu ghadaban. Disebutkan ada orang yang berperang karena ingin melampiaskan kemarahannya. Faman fi sabilillah. Maka yang mana yang dikatakan berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, macam-macam orang berperang, ya. Ada yang berperang karena ingin dapat ghanimah. Ada yang berperang karena ingin disebut-sebut namanya. Ada yang berperang karena ingin nampak terlihat kedudukannya. Ada yang berperang karena ingin menampakkan keberanian, bahwa dia sebagai seorang pemberani. Ada juga yang berperang karena semangat nasionalisme, mempertahankan nama baik, ya, nama baik apapun, nama baik keluarga, nama baik bangsa, nama baik alma mater misalnya, gitu. Nama baik apapun. Ada juga yang berperang karena melampiaskan kemarahan. Mana yang masuk dalam kategori perang di jalan Allah? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jawab Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qatala litakuna kalimatullah hiyal ulya fahuwa fi sabilillah." Barang siapa yang berperang untuk tujuan supaya kalimat Allah itu menjadi tinggi, maka itulah yang berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Muttafaqun alaih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Punya niat untuk bisa turut serta berperang membela agama Allah penting. Memiliki niat yang baik saat benar-benar terjun berperang membela agama Allah juga penting, supaya masuk dalam kategori fi sabilillah. Ya. Banyak orang yang enggak punya niat sama sekali untuk berperang. Dinyatakan oleh Nabi apa? Matinya ada di atas apa tadi? Hah? Ntar pengen nanya dulu. Apa tadi? Siapa yang di belakang Nino siapa? Hah, apa tadi? Orang yang enggak punya niat berperang, enggak ada terbetik sama sekali dalam hatinya. Kalau mati kata Nabi, maka dia mati di atas apa? Mati di atas apa? Hah? Hafiz, satu cabang dari kemunafikan. Mati di atas satu cabang dari kemunafikan. Itu kalau enggak punya niat untuk ikut berperang. Nah, yang sudah ada kesempatan mau ini, siap berperang di jalan Allah, juga penting punya niat yang lurus. Supaya apa? supaya berperangnya itu betul-betul masuk dalam kategori fi sabilillah. Sebab faktanya gak semua orang yang terjun berperang membela agama Allah itu niatnya lurus. Ada yang niatnya karena ingin mendapatkan apa, Ibrahim? Ada orang yang ingin berjihad karena ingin mendapatkan apa? Ghanimah. Ada lagi yang berjihad berperang karena ingin mendapatkan apa, Salim? Hah? Apa? Kedudukan, supaya dilihat kedudukan. Ada juga yang berperang karena ingin lihat apa, ridha? Hah? Disebut-sebut namanya, fulan, masya Allah hari ini ikut berperang. Ada juga yang ingin disebut apa, Fauzan? Ingin apa? Ada yang berperang di jalan Allah, tujuannya ingin apa? Hah? Apa? Dipuji. Sebut-sebut apa yang lain? Ah, belakangnya Raihan, Raihan ya? Hah? Apa? Apa? Disebut-sebut? Apa, Had? Anteh, siapa Anteh? Raihan ya? Siapa? Orang Sodom? Hah? Siapa? Hanif. Enggak hafal namanya, tapi tahu orang ya. Ada lagi yang berperang karena ingin apa, Hanif? Karena ingin apa? Karena ingin apa? Ah, siapa ini? Peci hitam. Siapa namanya? Di belakang raja. Sebentar, nama antum siapa? Ini harus ditanya nama dulu. Nama antum siapa? Hanif. Ya, apa? Ingin? Melampiaskan kemarahan. Marah. Ya. Bukan karena supaya agama Allah itu tinggi, tapi marah. Ya. Ayo, yang tunduk ditanya. Ya, jawab. Ya, antum. Gamis hijau. Coba. Siapa, siapa? Ya Allah, Rehan banyak. Kami banyak namanya Rehan. Kenapa? Apa lagi? Hah? Apa? Ingin menunjukkan keberanian. Udah ya? Udah. Apa? Hah? Ah, Maja, Maja, Maja. Maja. Namanya Maja kan? Moza, ha. Apa? Membela tanah air. Benar, membela tanah air. Yuqatil hamiyah, nasionalisme ya. Membela nama keluarga, nama golongan, nama suku, nama bangsa. Nah, yang benar, yang masuk dalam kategori fi sabilillah adalah yang berperang di jalan Allah dalam rangka apa? Kalimat Allah tinggi, ya. Berikutnya qala wa an Abdullah bin Amr bin Al-As. Siap-siap Firdan, nanti ditanya antum. Radhiyallahu taala anhu maqala qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ghaziyatin aw sariyatin taghzu fatagnamu wa taslam illa kanu qad ta'ajjalu thulutsai ujurihim." Barang siapa tidaklah ada suatu pasukan perang atau sekumpulan tentara tagzu yang berperang kemudian mendapatkan ghanimah wa taslamu dan selamat dari kematian, melainkan mereka telah dipercepat mendapatkan 2/3 pahalanya. Kalau ada sebuah pasukan berangkat berperang dapat ghanimah, pulang kembali dengan selamat, selamat dari kematian, maka mereka dipercepat ya mendapatkan 2/3 apa, dari pahala jihad. Wa ma min ghaziyatin aw sariyatin tukhfiqu wa tusabu illa tamma lahum ujuruhum. Dan barang dan tidaklah ada suatu pasukan perang atau sekelompok tentara yang berperang tukhfiqu, kemudian tidak mendapatkan apa-apa, waktu sobu dan ditimpa kematian, gugur di medan perang, illa tammalahum ujuru, melainkan sempurnalah ya pahalanya, pahala jihad. Rawahu Muslimun, hadis riwayat Muslim. Intinya berangkat berperang selamat mendapatkan pahala, berangkat berperang kalaupun gugur juga mendapatkan apa? Pahala. Sama-sama mendapatkan pahala. Wa Nabi Umamah radhiyallahu taala anhu. Selanjutnya dari sahabat Abu Umamah radhiyallahu taala anhu, anna rajulan qala. Disebutkan bahwasannya seorang laki-laki berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, idzan li fisyahati. Wahai Rasulullah, izinkanlah aku untuk merantau, melakukan perjalanan. Ya. Faqala Nabiyyu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, inna siyahata ummati, sesungguhnya merantaunya umatku, atau katakanlah wisatanya umatku itu, al jihadu fi sabilillahi azza wa jal, adalah berjihad di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, siyahah itu melancong, ya, melancong, merantau, pergi ke satu tempat. Seorang laki-laki dulu bertanya kepada Rasulullah, wahai Rasulullah, izinkan aku untuk melancong atau merantau atau pergi ke satu tempat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya siyahah umatku itu adalah jihad di jalan Allah azza wajalla. Rawahu Abu Dawud bi isnadin jayyidin, hadis riwayat Abu Dawud dengan sanad yang baik. Kemudian terakhir, wa an Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma li Nabi sallallahu alaihi wasallam qala qaflatun ka ghazwah. Dari sahabat Abdullah bin Amr bin As, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan qaflah itu seperti ghazwah, seperti perang. Rawahu Abu Daud bi isnadin jayyid qala al qaflatu arruju. Qaflah itu artinya kembali. Wal muradu, dan yang dimaksud di sini, arruju'u minal ghazwi ba'da faragihi, kembali pulang dari peperangannya setelah selesai. Wa ma'nahu annahu yusabu fi ruju'ihi ba'da faragihi minal ghazwi. Makna hadis ini adalah bahwa orang tersebut akan diberi pahala setelah kembalinya dari selesai apa? Peperangan. Jadi orang yang kembali dari peperangan itu pahalanya sama dengan saat ia berangkat berperang. Berangkat berperang ada disediakan pahala. Kembali dari peperangan juga ada pahalanya. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu, barakallahu fikum.